Mitra bisnis, ada kejadian menarik. Kompas menulis, pemerintah Aceh baru-baru ini mempromosikan seorang PNS ke eselon 4A, tapi PNS tersebut telah meninggal setahun lalu. Kesalahan promosi baru diketahui seusai acara pelantikan massal yang dilakukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Budiman Sujatmiko. Pak Budi, apa komentar Anda soal human resource management seperti ini? Ya, bagi saya kasus promosi atas seorang sudah meninggal itu menunjukkan bahwa sistem administrasi kita masih kacau balau. Manajemen sumber daya manusia atas aparatur negara kita masih tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, dan bagi saya itu adalah sebuah tamparan, dan tentu saja itu menjadi satu perhatian concern bagi kami untuk berbicara dalam rapat dengar pendapat dengan Mendagri. Kalau pemindahan sendiri harus dilakukan dari mana, Pak? Daerah atau pusat? Sejak ada pemindahan daerah, okay. Tapi kalau ini terjadi, ini bukan sekedar fenomena di Aceh, tapi fenomena di tempat lain, berarti memang pada tingkat nasional, pada level saat pemerintah atau dalam ini Mendagri harus mulai segera melakukan perapian, penyusunan administrasi data-data mengenai aparatur sipil negara kita. Saya kira itu. Daerah juga harus melakukan sesuatu. Lalu, apakah ada dampak signifikan yang terjadi terkait hal ini, Pak? Soal penggajian, segala macam, ya. Ini penting, karena juga uang negara. Ternyata ada yang selama ini misalnya mendapatkan gaji, tapi sebenarnya orang sudah meninggal, ini kan jadi suatu permasalahan. Kalau ini dilacak dan ada unsur kesengajaan, berarti ini sudah korupsi, kan? Ya, kalau ini kan cuma satu ketahuan. Bagaimana lainnya nggak ketahuan? Ini permasalahan bagi kita, menyanyikan uang negara untuk sesuatu yang sebenarnya tidak nyata adanya. Begitu. Kalau secara keseluruhan, bagaimana Bapak menilai kinerja dari PNS maupun seluruh jajaran aparatur negara kita? Saya kira memang persoalan kita adalah tidak optimalnya sumber daya manusia di dalam menjadikan jalannya pemerintahan. Padahal dengan rencana besar ini, harusnya aparatur negara memudahkan jalannya pemerintahan, bukan malah membutuhkan anggaran. Karena itu harus ada peningkatan kapasitas, pelatihan, dan penempatan penugasan yang tepat bagi masing-masing pihak. Aparat negara itu bukan tempat mencari pekerjaan, tapi sungguh-sungguh sebuah tempat untuk mengoptimalkan mesin-mesin negara agar bekerja dengan sebagai aparat negara yang melayani. Saya kira itu. Lalu ada usulan terkait pendataan, sebaiknya kita menggunakan sistem IT agar semua dapat terupdate dengan lebih baik. Bagaimana menurut Bapak? Sudah kita usahakan ya, ada sistem IT, bahkan di bidang kependudukan. Ini kan juga memang sebuah kerja keras kita, persoalan-persoalan seperti itu. Sebelum ada sistem IT dilakukan dalam jangka menengah, ya sekarang dilakukan adalah mulai melakukan perapian atau penataan kapasitas, peningkatan sebagai risiko. Saya kira itu. Demikian anggota Komisi 2 DPR RI, Budiman Sujatmiko. Saya Wendy Lim.